Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Isma'i Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM774 kHz Isma'il Radio, bahagia bersama Al-Quran. Edisi Kamis 22 Desember yang bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Isma'il Radio, bahagia bersama Al-Quran, dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Saling Memuji. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung dari kajian kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Isma'il Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz Faliyatafadul Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Isma'il, berbahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberi kesempatan kita untuk bermuajahah, ya, untuk bertalabul ilmi, dan semoga ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan ada pada diri kita. Amin ya. Ya. Sahabat Isma'il, berbahagia dengan Al-Qur'an. Sebagian besar orang, bahkan kalau sekarang ini mungkin sudah mayoritas, orang itu pengen dipuji. Mm-mm. Ya, bahkan tidak sedikit bahwa pujian adalah tujuan utamanya. Ya. Tujuan utamanya dia bekerja, dia belajar, dan dia melakukan apa saja, bahkan menjadi tujuan utama. Ada sebagian orang yang sebegitunya. Mm-mm. Ini luar biasa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala hidup dan mati kita, tentunya pasti 100% karena ingin pujian. Ya. Ini luar biasa. Ya. Bahkan sekarang sudah merambah ke segala lini. Ya. Rasa ingin dipuji dan memuji dan harus memuji itu luar biasa. Ya. Sudah masuk ke dalam lini kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kapanpun, ya, sudah mengakar di kehidupan kita. Ya. Tentunya agama kita, agama Islam yang kita pelajari, ya, agama yang paling sempurna, bahkan satu-satunya yang sempurna, ya, ini mengatur semuanya, ya, mengatur semuanya, hal-hal yang kecil, hal yang sepele, ya, kehidupan sehari-hari yang biasa kita lakukan, biasa kita lalui. Ya, Islam pun ternyata mengatur, ya, dan tidak sembarang mengatur, tapi luar biasa lengkapnya. Mm-hmm. Semua diatur, termasuk dalam hal puji memuji. Ya, semua ada syariatnya, dan semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita sukai, ya? Mm-hmm. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang kurang kita sukai dan sebagainya. Sahabat Isma'il, berbahagia dengan Al-Quran. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema ya, babu maja'a fit tamaduh, ya, saling memuji, ya, bab saling memuji. Kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Khalid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anna rajulan dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Waihaka qata'ta 'unuqa sahibika yaquluhu miraran. In kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik. Wa hasibuhu Allahu wa la yuzakki 'ala Allahi ahadan. Imam Bukhari berkata, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, bahwa seseorang ya disebutkan di hadapan Nabi. Seseorang disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah dipuji. Ada orang memuji temannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkomentar, "Wai haka qata'ta 'unuqa sahibika." Ya. Celaka engkau. Engkau telah memenggal leher temanmu. Ya. Celaka engkau, engkau telah memenggal leher temanmu. Yaquluhu miraron. Ya. Beliau mengucapkan berulang kali. Ya. Kalau beliau mengucapkan lebih dari satu, berarti ini menunjukkan bahwa perkara ini penting, perlu diperhatikan. Ya. Entah masalah kecil atau masalah besar, pokoknya ini perlu diperhatikan karena sering dilakukan orang, ya, atau sering kita menemui hal ini, makanya ini penting kayak gini-gini, ya. Karena Rasulullah SAW mengucapkan berkali-kali. In kana ahadukum madihan la mahalata ya falyakun ahsibu kadza wa kadza. Apalah beliau, jika salah seorang di antara kalian harus memuji, maka ucapkanlah aku kira demikian dan demikian, ya. In kana yara annahu kadzalika fahasibuhullah wa la yuzaki 'ala Allahi ahadan. Jika ia menganggap demikian dan yang menghitung amalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mensucikan seseorang atas nama Allah. Ya. Ini di zaman Rasulullah SAW ternyata sudah tidak sedikit ya orang memuji. Saling memuji, apalagi ada orang memuji di hadapan Rasulullah SAW. Bagaimana sikap beliau? Ya inilah yang menjadi acuan. Ya. Kata waihaka, ini adalah menunjukkan ketidaksukaan, celaka kamu atau semoga terpuruk, ya, terpuruk dalam kebinasaan, karena orang tersebut adalah melakukan yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya. Maksudnya adalah qata'tu 'unuqa sahibika. Engkau telah memotong tengkuk temanmu, ya. Artinya adalah membinasakan. Dengan pujian tersebut bisa membinasakan temannya, kata Rasulullah SAW, ya. Karena temannya ini hebat atau berjasa apa, langsung dia memujinya, ya, di hadapan orang yang dipuji tersebut, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ini bisa membinasakannya, ya. Bisa membinasakannya. Hal ini menunjukkan bahwa haramnya kita memuji orang di depannya. Langsung memuji, apalagi di muka umum, ya. Di muka umum kita memuji di depannya, di depan langsung. Ini bisa membinasakannya. Yang awalnya ikhlas ya karena Allah, enggak ada apa-apa gitu kan. dia tidak merasa hebat juga tidak, itu kan. Yang dia lakukan kebaikan, emang dia orang baik, ya. Kalau orang baik itu otomatis ya ada kebaikan, dia terpanggil untuk melakukannya. Ya. Ada sesuatu yang kurang baik, dia nggak melakukannya. Itu otomatis. Sesuatu ini yang otomatis, karena orang baik itu ya karena Allah, dia melakukannya biasa. Mau berinfak, mau ngapain ya biasa. Tetapi pada saat dipuji di depan orang, yes, ya, di depan dia langsung dipuji, wah dia begini begitu, ini bahaya, bisa binasakan, ya. Bisa, setidaknya bisa bercampur niatnya, ya. Karena Allah dan senang, ya, karena dipuji, wah berarti kebaikan saya ini bisa mereka rasakan dan mereka senang dengan saya dan sebagainya, akhirnya rasa keikhlasannya ini bisa berkurang. Nah, ini sangat membinasakan. Ya. Ini adalah perkara-perkara agama. Ya. Bahkan dia akhirnya terjerumus ke sikap ujub. Ujub itu pengen dipuji. Kalau enggak dipuji enggak semangat. Ya. Kerja sih kerja, ya. Melakukan tugas tapi enggak semangat. Akhirnya begitu. Ya karena sering dipuji. Orang kalau sering dipuji lama-lama begitu, apalagi kalau anak kecil atau santri dan sebagainya, itu kan masih labil. Walaupun dia sering ke masjid, sering ngaji, karena anaknya masih labil kadang. Ikhlasnya luar biasa. Kalau dipuji berkali-kali ya akhirnya ada rasa. Kalau enggak dipuji tetap lakukan kerjaan tapi kurang semangat. Kalau dipuji baru semangat. Kadang begitu. Kadang didikan kita pun juga kadang agak salah juga. Dipuji-puji terus biar semangat, kadang begitu. Jadi, semangat tidaknya karena pujian. Ini bisa menyebabkan sifat ujub, ya. Selalu pengen dipuji, ya. Keinginan pada dirinya agar orang lain memujinya, ya. Dan kita memasrahkan semuanya, ya. Kita kan gak tahu orang itu baik apa tidak pada akhirnya, ya. Kita lihat salah zahirnya saja. Ya pokoknya kalau ada orang baik kita suka. Kalau tidak baik ya kita enggak suka dengan perbuatannya tersebut. Ya. Kita biasakan memasrahkan sepenuhnya keadaan, ya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah yang menilai amal kita. Amal orang lain, ya. Sehingga apa? Kita ini bukannya kita jadi suudzon, tidak, ya. Kita jadi khusnuzon terus. Adapun orang yang baik di depan kita, masya Allah, kita senang dengan mereka. Dan orang yang kurang baik itu belum tentu di hadapan Allah dia kurang baik, ya. Jadi begitu, kita biasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Tidak serta merta langsung spontanitas, ya, melakukan pujian-pujian yang luar biasa kepada orang yang itu bisa membinasakan, ya. Dan pujian itu hendaknya, ya, ini bukan berarti sama sekali kita tidak boleh memuji, ya. Hendaknya bisa berefek baik kepada orang yang dipuji tersebut, ya. Contoh, Mas Ahmad ngapal Quran susah seandainya. Kalau setoran ini, ya, dan setoran ke Ustadz ini seandainya, ya. Kalau Mas Ahmad itu katanya kan lancar itu, tapi ini seandainya, ya. Setoran satu muka aja susah, terus dua muka kadang nggak lancar-lancar. Ya, Ustadznya ini sabar. Satu ketika lancar dipuji, ya ini. Puji. Bagus, kalau kamu ini apa itu mujin motivasi ini, kamu lancar, insya Allah lah cepat selesai itu kan. Oh ya, akhirnya apa, seneng itu kan, tadi motivasi oleh saat ini motivasi, ya, pujian yang tidak membinasakan. Dan ini tidak terlalu muluk-muluk, ya, begitu. Sehingga boleh, ada beberapa ulama mengatakan boleh. Di antaranya adalah Syekh Dr. Muhammad Luqman Salafi yang mengomentari tentang hadis ini. Mm. Ya, beliau mengatakan boleh memuji asalkan tidak terlalu, ya, apalagi depan orang, dan tidak menjadi kebiasaan muji-muji orang. Mm. Biar orangnya ini lama-lama bukan biarnya orang semangat, ya, biar dia ada kedekatan dengan yang dipuji dan sebagainya. Jadi ada udang di balik batu, ya. Itulah bahayanya kalau kita muji berlebihan atau memuji tanpa ada rumus. Mm-mm. Memuji tanpa ada rumus. Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mm. bagaimana cara beliau memuji. Bahkan di hadis lain, ya. Mm. An Abi Musa qala sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yuturihi faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ahlaktum au qata'tum dhuhrur rajul. Ini dari Abu Musa, ia berkata nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang memuji orang lain dan berlebih-lebihan. Ya, memuji orang lain berlebih-lebihan. Maka Nabi SAW bersabda, kalian membinasakan atau memotong punggung orang itu. Ya. Maksudnya membinasakan atau memotong punggung orang itu adalah bukan berarti dia memotong-motongnya atau membunuhnya secara zahir, tidak. Ya. Maksudnya adalah menjerumuskannya, ya. Dia menjerumuskannya sehingga menjadi orang yang kurang baik gara-gara pujian yang berlebih-lebihan, ya. Pujian yang luar biasa, ya. Pujian entah itu benar atau tidak benar, ya. Iya, emang dia melakukan seperti itu. Yang dipuji benar tapi berlebih-lebihan dari cara bicaranya dia untuk memuji temannya, luar biasa berlebih-lebihan, ataupun sesuatu yang tidak benar, ya, dia puji-puji benar ataupun tidak benar. Kalau sudah berlebih-lebihan itu sama-sama enggak benernya, walaupun yang diucapkannya benar. Ya, inilah yang membuat Rasulullah SAW marah, ya. Ahlaktum au qata'tum dhuhrar rajul. Ya. Rasul berkomentar, kalian membinasakan atau memotong punggung orang itu. Itu adalah, ini merupakan istilah bentuk majas, ya. Mm. Seperti hanya kalian memenggal lehernya. Itu berarti bukan pembunuhan atau membinasakan orang sampai meninggal, tidak. Mm. Ya. Tetapi adalah itu perbuatan yang berbahaya, bisa mempengaruhi sifatnya jadi buruk. Awalnya baik, ya, awalnya baik dia senang bersedekah seandainya, kan, lalu dia di depan orang dia puji-puji si fulan ini senang bersedekah dan lain sebagainya. Waduh, dan terlalu, ya. Sehingga apa, ini bisa membinasakannya. Tidak semuanya binasa. Kalau imannya kuat, kalau imannya setengah-setengah atau tidak terlalu kuat, ya, kayak kita-kita ini bisa terjerumus. Yes. Ini bahayanya memuji langsung di depan orang yang melakukan kebaikan. Mungkin demikian. Kita lanjutkan ke session yang kedua. Tanya peserta. Baiklah sahabat Smart Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustofa Amal MA dari tema saling memuji dan adabnya. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murattal Al-Quran dari Quran Surat An-Nazi'at berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

sahabat Ismail bahagia bersama Al-Quran. Dari hadis-hadis yang kita baca tadi, ya, sangat bahayanya kita melakukan al-itro, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji. Memuji boleh, ya, tetapi itu ada aturannya. Di antaranya nggak boleh adalah berlebih-lebihan dalam memuji. Ya, baik itu pujiannya benar ataupun salah. Tetapi dalam berlebih-lebihan itu bisa membinasakan orang yang dipuji. Yang tidak berlebih-lebihan saja, ya, kita lihat sikonnya. Kadang orang bisa terhanyut dengan pujian yang dia terima, apalagi kalau pujian itu berlebih-lebihan. Ini tentunya mutlak tidak boleh. Ya. Kita bacakan hadis yang selanjutnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Qala hadatsana Muhammad ibn As-Sabbah, qala hadatsana Ismail ibn Zakaria, qala hadatsani Buraidah ibn Abdillah an abihi an Abi Burdah an Abi Musa qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlaktuhum au qata'tum dhuhrar rajul qala hadatsana qabi sah qala qala hadatsana Sufyan an Imran nabni Muslim an Ibrahim At-Taimi an abihi qala kunna julusan 'inda Umar fa asna rajulun 'ala rajulin fi wajhihi faqala aqartar rajul aqarakallah. Ya. Khabisah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Imran bin Muslim, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, kami pernah duduk-duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Lalu ada seseorang yang memuji orang lain di hadapan orang itu. Ya. Orang memuji temannya langsung di hadapannya, di hadapan orang yang dipuji. Dan kejadian itu di depan Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkomentar, aqartar rajul aqarakallah, engkau telah menyembelih orang ini, semoga Allah menyembelihmu. Ini Umar dengan keras, ya, sangat tidak suka dengan sifat orang tersebut, ya, dengan perkataan aqartar rajul aqarakallah, engkau telah menyembelih temanmu, semoga Allah menyembelihmu. Yaitu membinasakan, ya, itu menghancurkan atau menghancurkan dari yang ikhlas jadi tidak ikhlas. Ya. Ini dengan dalil ini para ulama membolehkan, ya, mendoakan keburukan berupa kebinasaan perkara dunia kepada orang tersebut karena orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan, ya, yang menghancurkan perkara agama. Ya. Ini kan masalah dunia, gitu kan, muji, tapi bisa menghancurkan agama orang yang dipuji. Ya. Dan ini bisa juga bermakna bahwa ini kan kebiasaan bahasa, bahasa Arab. Semoga engkau begini, semoga Allah melaknatmu dan sebagainya. Ini ungkapan atas ketidakpersetujuan. Memang kalau kita apa itu terjemahkan saklek dengan bahasa Indonesia, loh kok Umar bilang begitu gitu. bahasa itu ya, bahasa itu adalah budaya, kebiasaan. Tidak bisa selamanya diartikan secara ini tulisan ya. Beda. Contoh syukron afwan, terima kasih maaf itu kan. Terima kasih maaf itu diartikan begitu. Kita kan terima kasih ya, terima kasih kembali gitu. Pasnya kan terima kasih kembali, bukan afwan. Ini budaya ya, budaya saya. Begitupun dengan perkataan Umar ini adalah menunjukkan bahwa ungkapan tidak setuju. Ya, tidak setuju dengan perbuatannya. Ya, semoga Allah memotongmu. Nah, kan itu. Tidak setuju. Bukan berarti semoga benar Allah memotong leher kamu, tidak. Ini ungkapan tidak setuju. Ya. Kalau tidak setuju, bahwa itu perbuatan yang baik, perbuatan yang kurang baik, ya begitu. Itu pendapat pensyarah kitab Al-Adab Al-Mufrad Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Itu beliau berkata begitu, ya. Mengomentari tentang pendapat perkataan Umar ini tentang orang yang memuji di hadapannya, lalu beliau berkata bahwa semoga Allah memotongmu. Karena apa? Dia ini memotong, bisa memotong temannya, memotong kebaikan temannya, temannya. Ya, yang dipuji. Allah alam bisawab. Sami itu Umar yaqul. Ya. Ini dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata, "Sami itu Umar yaqul. Aku mendengar Umar berkata, ya. Al-madhu zabhun. Pujian adalah penyembelihan. Pujian adalah penyembelihan." Luar biasa. Orang itu bisa terjerumus gara-gara pujian. Iya, Zaid. Qala Muhammad, yakni idza qabilaha. Ya, Muhammad berkata, yakni jika pujian itu diterima, ya, bisa menjadi, bisa menjerumuskan orang yang dipuji, bisa jadi tidak. Walaupun kebanyakan lama kelamaan siapa sih yang enggak terjerumus, ya kan? Siapa sih yang enggak terlena dengan pujian? Yang mana pada saat ini pujian adalah menjadi faktor utama, bahkan menjadi tujuan dan cita-cita apa yang dia kerjakan selama ini biar dipuji orang lain. Bahkan ya, di kalangan masyarakat kita adalah simbol atau bukti dari keberhasilan adalah pada saat dia mendapat pujian. Ini luar biasa, senang sekali dapat pujian itu. Puncak ya, puncak kesenangan dia, kepuasan adalah pada saat mendapat pujian di masyarakat. Dan itu adalah ciri-ciri demokrasi kita. Demokrasi apa? Semua adalah bermuara kepada pujian. Pujian. Ya. Pengen dipuji rakyatnya. Rakyatnya pengen dipuji rakyatnya. Kalau dipuji berhasil dan tidak berhasilnya program tergantung pujian rakyatnya. Itu. Sehingga apa? Kan bukan karena Allah ya, karena rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat katanya. Itu kalau sebelum pemilihan, kekuasaan di tangan rakyat. Ya, apapun dia kerjakan agar rakyat terpesona, memuji dia sehingga agar dia terpilih. Ya. Apa yang dilakukan walaupun enggak benar ya, dilakukan. Yang benar ia lakukan benar baik tapi di angkat-angkat biar jadi wah gitu, kebaikannya dia. Yang enggak baik pun seolah-olah dijadikan sesuatu yang baik. Ini luar biasa. Ini adalah karena demokrasi ada ujung-ujungnya pujian sebenarnya. Bahaya kekuasaan di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Memang ada beberapa orang ya, tidak semuanya pemimpin kita begitu, tidak. Ada beberapa pemimpin kita emang masya Allah ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin dipuji Allah, sehingga masyarakat pun memuji dengan tulus ya. Ya. Rakyatnya memuji dengan Tuhan, karena apa? Dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saya menyindir yang tidak karena Allah aja ini. Karena mayoritas ya. Sehingga pada saat dia jadi ya, sudah enggak menghiraukan pujian lagi ya. Dulu kekuasaan tangan rakyat, sekarang kekuasaan di tangan aneh ya. Ya. rakyat nggak bisa apa-apa. Ya, sebagian besar begitu, kasihan. Ya. Makanya kita sebagai rakyat menurut cerdas. Ya. Kita muji itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini mana pemimpin yang cuman ingin dipuji saja? Ya. Pencitraan mana yang benar-benar tulus? Itu kan ke pasarnya kalau disorot saja, ya, atau sering ke pasar itu. Ya, ini kita harus pinter. Ya. Betul juga, insya Allah kalau kita sebagai pemimpin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, ya, kita akan merasakan kenikmatan. Kenikmatan di dunia itu merasa keamanan. Ya. Karena apa? Enggak ada yang tutupin lagi, sudah. Ya. Kita merasa mau ngapain, senang gitu kan. Takutnya ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, oh ngapa-ngapain susah. Ya. Nanti ketahuan, ya kan? Nutupi sebuah perkara yang tidak kita lakukan agar orang merasa bahwa kita melakukannya itu suatu tekanan batin sebenarnya itu. Itu luar biasa. Kalau itu dilakukan oleh pemimpin kita, maka sungguh kasihan tekanan batin. Makanya pujian ini membinasakan. Membinasakan orang yang dipuji. Ya. Dia tidak sengaja, enggak ingin dipuji. Tiba-tiba dipuji, jadi binasalah dia. Walaupun tidak semua orang, tapi bisa membinasakan sebagian orang yang dipuji. Apalagi kalau dengan terang-terangan, ya, dia ingin dipuji. Ya. Saya melakukan ini, memberikan ini dan itu, agar orang lain memuji saya. Sehingga kalau enggak dipuji, merasa berat, merasa kurang semangat. Emang ini sudah binasa. Ya. Sudah binasa. Memberi pun tidak ikhlas. Karena apa? Sudah ada rasa ujub di dalam hatinya. Dan ini bisa menjadikan sombong sekali. Ya. Ini adalah satu rangkaian mata rantai yang tidak terputus. Ya. Antara pujian dan kesombongan. Sombongan. Ujung-ujungnya adalah ini karena saya. Kan begitu. Ini karena saya. Oh iya ya. Ternyata saya hebat ternyata ya. Kata orang begitu. Itu kan. Awalnya tidak berpersalahan itu. Karena dengan pujian dia merasa dirinya menjadi hebat. Akhirnya apa? Melupakan bahwa semuanya ini terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismai Radio yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustadz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Saya Ustadz, kita angkat satu penelpon pertama. Ismai Radio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ijal. Ijal di ya. Di mana, Pak? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, silakan Bapak. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Ijal. Ini saya mau menanyakan. Saya dalam keadaan bingung ya, bingungnya begini. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai pemeluk agama Islam yang berusaha taat kepada akidah taat kepada ajaran-ajaran saya gitu ya. Sehubungan dengan hari Natal, nah ini saya bingungnya begini, sebagai pimpinan dari suatu bagian, anak buah saya ini, staf saya ini lintas agama. Pada saat saya merayakan Idul Fitri, semuanya mengucapkan selamat. Lalu tidak tahu diri kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada mereka yang beragama Nasrani. Kita kan berpancasila, berbicara. Nah, bagaimana supaya saya ya pahamlah ya Ustadz, harus bagaimana ini tidak menyalahi agama, tetapi juga sebagai pimpinan yang baik di NKRI ini harus bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini fenomena terhangat pada saat ini, ya. Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, ya, sebagai umat Muslim, ya, harus bisa bersikap. Ya. Maksudnya adalah ada orang yang los saja. Pokoknya ini kan masalah hubungan. Saya baik kok melakukan ini, gitu kan? Yang penting hati saya adalah begitu, sehingga tidak segan-segan ikut merayakan, tidak cuma ucapan, ikut merayakan agama orang lain. Ya. Dan ada juga orang yang bersikap. Ini contoh orang yang kurang bisa bersikapnya. Ini juga kurang benar. Ya. Anti tapi memusuhi semua dari segala lini. Ya, gitu. Ingat, kita ini hidup bertetangga. Ya, kita hidup bertetangga. Tetangga kita macam-macam, bahkan ada yang agamanya Nasrani. Ya. Dan momen seperti ini akan berulang sepanjang tahun. Ya. Kita harus bisa membedakan mana akidah, mana sosial. Ya. Kalau sosial, kita bantu, pokoknya kita bantu. Sosial kan kita harus jadi orang terbaik, gitu kan. Walaupun dia orang Nasrani, kalau bisa kita lebih baik daripada orang Nasrani yang lainnya, ya, dalam berhubungan dengan si Nasrani A ini. Ya. Lebih baik, kita tunjukkan bahwa kita lebih baik. Tolong menolong, perkataannya harus baik dan sebagainya, gitu kan. Saling menghadiahi, pokoknya nyapa, minimal kita menyapanya, teman kabarnya kan baik itu. Kalau dia ada masalah curhat ya kita tampung itu. Kita berhubungan baik, ya, berhubungan baik sama-sama aja. Tetapi dalam hal akidah ini kan kepercayaan, akidah kan kepercayaan itu. Keyakinan. Intinya percaya apa tidak, itu kan, itu kan. Percaya dan tidak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya. Salatku, hidupku, matiku, ya. Kurbanku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya. Bahkan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Ya. Sungguh orang kafir menurut Allah ini sangat kafir keluar dari Islam kalau dia berpendapat bahwa Allah itu adalah satu dari ketiganya, ya, ketiganya. Dan ini masalah akidah, ya. Kalau dia berpendapat dirinya, ini maksud ini mengkritik orang Nasrani sebenarnya. Yang kenapa Nasrani itu kafir, ya, karena adalah Allah itu punya anak, mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri juga kan, nah itu. Tuhan itu ada tiga, Trinitas. Itu yang mengatakan kalau Nasrani adalah sudah termasuk golongan orang kafir. Kita. Ya. Dan kita kalau mengakui otomatis kafir. Bagaimana kalau mengucapkan selamat Natal, ya. Ya, sama dengan mengucapkan selamat Allah punya anak, selamat. Sama saja. Kalau kita urutkan secara bahasa. Jadi ucapan adalah pembenaran. Ya, ucapkan melarang. Tidak mengucapkan tapi ikut merayakan pembenaran itu masuk juga. Pembenaran walaupun secara fisik itu jadi gini. Menyembah Allah atau mengkufuri Allah itu tidak boleh secara fisik dan secara hati dan fisik atau lisan nggak boleh. Kedua-duanya sudah dalam hal ini ya tidak boleh. Ya. Bahkan ada riwayat orang masuk surga dan masuk neraka gara-gara lalat. Ya, ini it's okay. Ini perlu diangkat sedikit. Ada orang pergi suatu kampung. Dia melewati penyembah kampung penyembah berhala. Dua orang ini pada saat sudah melewati berhala tersebut, di situ ada adab harus hormat. Hormat, yes, setidaknya menundukkan kepala lah, ya, karena orang ini bertauhid, dua orang ini bertauhid, ya, tidak mau hormat saya, sujud dan rukuk saya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kepada selainnya. Enggak, ini sebagai toleransi saja. Semuanya begitu. Toleransi tok ini. Oke, kamu tetap agamanya tetap Islam, tapi sebagai toleransi saja ini ya. Ini Rasulullah menceritakan satu ketika yang satunya ya deh saya toleransi dengan apa ya? Walaupun dia harus berkorban, tidak cukup berkorban tapi dengan berkorban. Lewat itu ada korban. Walaupun hanya seekor nyamuk, nyamuk diniati berkorban satu nyawa saja, nggak harus kambing, nggak harus sapi. Lalu yang lainnya tetap nggak mau, tapi yang satunya mau ya deh cuma nyamuk aja. Tapi kan tujuan kita kan nggak untuk berkorban, tujuan kita nggak untuk berkorban. Yang penting kita bisa lewat saja. Karena apa? Kalau nggak mau dibunuh, ya, tantangannya nyawa. Akhirnya dia apa? Yang satu ini nepuk nyamuk, ya. Matilah nyamuk itu. Ini juga korban. Dia lewat. Yang satu nggak mau. Akhirnya dia terbunuh, ya kan? Maka yang terbunuh itu pun dia mempertahankan akidahnya, dan dia yang menepuk nyamuk tersebut mati. Dia pun mati dalam keadaan tidak mempertahankan akidahnya. Jadi akidah itu harus secara batin dan fisik kita, lesan kita ya. Jadi begitu. Jadi tegas, maaf saya tidak bisa merayakannya. Tetapi jangan cukup di situ. Maaf, ini banyak orang yang pokoknya saya anti gak merayakan setetik. Insya Allah dalam kesempatan lain yang tidak ada hubungannya dengan peringatan ini, kami lebih aktif untuk membantu. Kalau kita baik insya Allah karena Allah, kami juga dari masyarakat Bekasi ya, memenangani beberapa perusahaan, yang memaksa karyawannya untuk memakai topi Santa Clara. Ya, itu. Jadi bahkan kami pun ya, beberapa teman-teman hari ini ke Kapolres ya, ketemu dengan Kapolres Bekasi, yang tentunya mendukung lah pernyataan Kapolres yang untuk saling menghormati antar pemeluk agama. Ini kita dukung. Kapolres ini mengatakan tidak boleh ada pemaksaan. Ya, tidak boleh pemaksaan karena ini sangat sensitif. Ya, kita dukung. Teman-teman mulai kesana nanti jam 9 insya Allah. Begitu, begitu Pak. Insya Allah karena kita menjaga karena Allah, Allah akan menolong kita. Ya, begitu saja. Tapi itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk Bapak Ijam di Jakarta Selatan. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tapi Ustadz, kita bacakan satu pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah jika kita tidak ikut demokrasi nanti kaum muslimin dipimpin kafir? Dari Bapak Selamat di Kandisari. Tafadhol Ustadz. Ya. Bagaimanakah kalau tidak ikut demokrasi nanti dipimpin kafir, oleh kafir? Dalam hal ini tentunya saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Ya, dalam hal ini banyak ikhtilaf di kalangan asatidzah kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di Indonesia ini. Dan sekali lagi tentunya kita merujuk satu-satu yang di Indonesia ini. Karena beliau-beliau yang lebih tahu wakil atau keadaan negara kita. Ya. Walau-walau biswab, ya. Dan saya tidak dalam hal ini mungkin belum bisa menjawab secara rinci. Cuman, ya, kita berusaha untuk seminimal mungkin, ya, meminimalisasi ketidakbaikan atau kejahatan, meminimalisasi kejahatan. Ya. Makanya itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Kalau ini untuk memilih ya, memilih pemimpin, ada yang berpendapat bahwa kalau tidak kita pilih pemimpin, maka yang jadi adalah orang-orang kafir. Ya. Kalau tidak, kalau kita memilih, setidaknya bisa meminimalisasi ya. Dan ini perdebatan ini tidak kunjung usai. Ya, maka saya apalagi dalam radio ini banyak mendengarkan. Nanti menjadi fitnah. Jadi silakan kalau memilih pemimpin silakan, tapi jangan terlalu. Pokoknya ngajak-ngajak juga nggak apa-apa. jangan terlalu kita sampai membenci dan memusuhi teman muslim kita yang tidak akan memilih. Begitu yang memilih, ya, yang tidak memilih, jangan keterlaluan menganggapnya kafir dan lain sebagainya. Karena apa? Saat ini benar-benar kita butuh persatuan. Persatuan. Jangan memperluas medan pertempuran. Maksudnya apa? Yang harusnya sesama muslim. Ya, jadi emang ini mau enggak mau, ya, diakui atau enggak diakui, ada sedikit perpecahan. Tapi itu semua saudara kita. Ya. Seandainya milih, jangan asal milih. Kalau dipilih orang kafir atau yaitu ya anu ya mungkin bagian dari mereka. Ini wallahu alam bisawab. Tayyib, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA untuk Bapak Senamat di Kalisari, semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tayyib Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari kebersamaan kita pada pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam kehidupan yang serba membingungkan, ya, pada saat-saat ini masyarakat banyak bingung, itu kan, bagaimana sih kebenarannya? Banyak fitnah di mana-mana, ya, banyak syubhat-syubhat di mana-mana. Ya. Seiring dengan majunya teknologi, ya, seiring dengan banyaknya informasi-informasi yang kita terima, bukan semakin mudeng kadang. Ya, malah semakin bingung, ya. Kecuali orang-orang yang ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu termasuk cita-cita kita, motivasi kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Keikhlasan ini, ya, ini bisa menyebabkan kita menjadi pede, tidak takut, mengurangi stres. Yes, orang kalau ikhlas itu pede, enggak stres gitu kan. Karena apa? Ada yang maha kuat. Kita itu enggak ada apa-apanya. Ya kan, kalau Allah membalikkan dalam waktu sekejap sudah selesai semuanya gitu kan. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya. Benar-benar bertakwa, ya bisa saja Allah tiba-tiba apa ngasih jalan keluar. Dan memberi sesuatu rezeki, ya, yang tidak disangka-sangka, bahkan yang tidak kita minta. Begitu juga karena kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja menggagalkan, Allah menggagalkan kapanpun dimanapun kita berada. Ya, begitu ya. Jadi semua harus kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Bukan karena pujian, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perjuangan kita ini. Perjuangan kita ini, semoga kita mendapat pemimpin yang baik, yang tidak cuman KTP muslim saja, tapi memang muslim yang baik. Ya. Kalau semua rakyat kita ikhlas karena Allah, insya Allah kita mendapat pemimpin yang baik. Ya. Kalau semua karena pujian, karena kesempatan dan sebagainya, saya sikut menyikut, ya, jangan berharap mendapat pemimpin yang baik. Ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semuanya juga perlu belajar. Semua perlu belajar. Rasa ujub itu kadang ada, muncul enggak sengaja, itu aja. Tapi mari kita tepis, ya. Siapa sih yang tidak bisa lepas dari sebuah ujub itu? Sebuah, pasti hampir semuanya bisa terlena, tetapi tergantung kita untuk mengerahkan segala kemampuan, ya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baiklah sahabat Semar Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA. Sahabat Semar Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Semar Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi Ustaz, kita tutup kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.